wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu, dan yang paling penting sekarang adalah kecintaan kita kepada beliau dengan mencintai sesama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam hari ini kita enggak usah bicara politik, karena urusan politik kita nomor duakan saja. Ya. Enggak usah bicara politik pada malam hari ini. Politik kita nomor duakan saja sudah. Dan supaya enggak panjang-panjang, enggak usah dibicarakan. Puas. Sekarang kita masuk ke esensi Maulid Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, tadi Anda enggak baca Quran. Mantap enggak? Paham enggak? Taunya itu aja Ustaz. Wal muttafiqata. Apa tadi? Wal muttafiqata. Gitu ya. Apa artinya? Jangan sampai kayak di sana kalau kata-kata itu. Berarti bisa sama kita nanti. Wal muttafiqah itu kampungnya kaum Lut. Kalau tadi itu azifatil azifah. Apa artinya? Iqtarabatil qiyamah. Ya. Azifat al-azifah artinya iqtarabat. Al-azifah di situ artinya kiamat sudah dekat. Mama-mama, kiamat sudah dekat belum? Apa tandanya? Harga apa makin mahal? Apa sekarang? Itu mahal apa murah itu? Murah banget. Kalau pembenaran ya mahal. Kalau pemian itu ya Allah, murah banget itu karena tanda azifatil azifah. Ya. Yang pertama yang mesti saya ingatkan pada diri saya sendiri adalah bagaimana kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dengan memperbanyak mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Setuju? Ah, cuma persoalannya begini belakangan. Kalimat sunnah ini jadi sumber perpecahan. Ada yang bilang saya al-sunnah wal jamaah. Saya sunnah. Al-sunnah wal jamaah dengan sunnah ini bergabung belakangan. Hah? Oh, saya aswaja, saya al-sunnah, saya sunnah. Belakang ini bersatu atau terpecah? Nah, saya mau beresin di sini. Ya, jangan sampai kita sesama umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikecoh oleh setan, dikecoh oleh iblis, sehingga kita berperang di antara kita saja. Belakangan ini adalah sumber-sumber perpecahan, apalagi kalau kita masuk ke dunia politik. Ya, ada yang menghujat Kiai Ma'ruf, ada yang menghujat ijtima' ulama. Ada enggak? Ada. Ya. Jadi kata ulama yang mestinya mulai dari gerakan sir rahasia sampai gerakan terang-terangan. Mulai dari gerakan yang paling sederhana lewat ibadah-ibadah sholat sampai gerakan-gerakan kembali kepada tauhid dan pada kemurnian la ilaha illallah dan sampai pada pengangkat senjata, semua dilakukan berkonsolidasi dari Mekah Mukarramah. Kata beliau, kata Habib Rizik, sepertinya sejarah berulang kembali. Allahu Akbar. Saya tidak ingin melebihkan, saya juga tidak ingin mengurangkan. Itu yang kami bicarakan. Bahkan orang-orang tua dulu itu terus menyemangati kami agar senantiasa membangun hubungan dengan Mekah Al-Mukarramah sebagai pusat energi kesucian, sebagai pusat energi gerakan, sekaligus sebagai pusat energi kebangkitan Islam dari kota Mekah ke seluruh dunia, dan dari Indonesia insya Allah ke seluruh dunia juga. Allah Akbar. Selama dulunya para munafik yang berganti nama menjadi Abdul Ghafur memahami strategi ini, lalu dia mengganti nama. Dia sebetulnya adalah agen Belanda, agen VOC yang ditugaskan untuk memporak-porandakan gerakan dakwah Islam di Indonesia. Dengan cara apa? Dengan cara menyusup ke tubuh umat Islam, berpakaian layaknya seorang wali. Tapi sebelum itu dia pergi ke Mekah juga untuk belajar bahasa Arab. Iya, dia belajar bahasa Arab, memahami sedikit ilmu Al-Quran, memahami sedikit ilmu hadis, yang tujuannya pula supaya mengacaukan pemikiran orang Islam, membuat umat Islam ragu pada agamanya sendiri, dan memecah belah umat Islam atas nama agama. Kira-kira orang semacam Snover dulunya sekarang ada nggak di Indonesia? Yang terang-terangan saja ada di sekarang. Ya, ini Anda lagi dipecah belah lewat medsos. Umat Islam lagi dipecah belah. Kaum kufar, kaum munafik, baik dari calon 01 dan calon 02 yang kafirnya lagi tiarap, nggak muncul. Dia sekarang menggunakan tangan-tangan umat Islam untuk saling mencakar satu sama lain. Diframing, dibikinkan isu agar umat Islam di kelompok 01 menyerang umat Islam 02. Dan dikondisikan agar umat Islam di kelompok 02 menyerang kelompok 01. Nanti setelah kita capek, orang di antara kita kira-kira habis pemilu masih tetap berantem gak nanti itu? Masih. Terus siapa yang mengambil kekuasaan setelah itu? Siapa yang mengambil kekuasaan setelah itu? Keturunan yang senang berdua ini. Mau terus berantem? Mau terus diadu domba? Siap bersatu? Siap bersaudara sesama umat Muhammad SAW? Takbir. Sekarang saja kita belum terlalu diadu domba. Di belakang ini semua kafirun atau muslimun yang bekerja. Nah, kafirun bersatu dengan munafikun. Betul. Umat Islam ditunggangi, umat Islam diadu domba. Kalau begini terus, energi umat akan habis. Dan ketika sampai di ujung, kekuasaan mereka yang rebut. Siapa satu? Siapa satu? Sambalan tadi. Jangan terus begini. Anda mau yang mana yang menang? Islam yang menang atau 01 yang menang? Anda mau mana yang menang? Islam yang menang atau 02 yang menang? Anda benar yang berpikir. Sekali lagi saya mau tanya, Anda mau Islam yang menang atau 01? Anda mau yang menang 02 atau Islam? Bagus. Anda pengen yang menang PDIP atau Islam? Anda ingin yang menang Gerindra atau Islam? Takbir. Mulai lurus. Hidup kita untuk Islam. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Walaupun kita enggak usah bicara politik. Nomor 2 kan saja urusan politik pada malam hari ini. Tapi yang harus menang adalah Islam. Yang harus menang adalah Islam. Jelas? Selanjutnya sampai di sini. Dihambatlah orang-orang yang mau pergi haji. Sulit sekali umat Islam mau pergi haji. Saya bercerita apa adanya. Kalau tidak salah, pada tahun 90-an itulah pertama kali Jenderal Soeharto pergi haji. Dan saya sempat berbicara dengan orang sekeliling beliau, bahkan ketua protokol di istana beliau. Ketika Jenderal Soeharto sudah mulai mendekat ke Islam, kelompok kufar, kelompok munafik Indonesia marah pada Soeharto. Yang kita namakan dulu yang namanya reformasi. Di penghujung itu sebetulnya Pak Soeharto sudah mulai mendekat ke Islam, sehingga ada istilah dulu, kalau yang tua-tua itu masih ingat istilah hijau royo-royo, betul gak? Ingat dulu, hijau royo-royo, ada Jenderal Hijau. Tapi mereka, kelompok snowboard-nya tidak suka dengan hijau royo-royo. Mereka menyebutnya hijau loyo-loyo. Iya, gak bisa ngomong R berarti itu. Hayya, hijau loyo-loyo. Melihat Soeharto sudah mulai dekat Islam, proksi Amerika dan sekutunya yang ada di Indonesia ini kemudian dengan berbagai cara dijatuhkan oleh Soeharto. Saya mau tanya, sejak reformasi sampai sekarang, Indonesia lebih baik atau menurun? Ada yang jawab. Snowflake-nya tidak berhenti sampai mendatangkan akhirat. Setelah umat Islam dipersulit pergi haji, dan ternyata Soeharto pun saya dengar langsung dari protokolernya betapa sulitnya Bapak bisa pergi haji. Ada saja jenderal-jenderal munafik, jenderal-jenderal kufar yang berusaha menghalangi beliau, yang dulu itu diantaranya racun terbesarnya adalah L.B. Murdani, yang sekarang anak buahnya sudah mulai berkuasa lagi. Tapi ini fakta. Hati-hati, jangan sampai kita diadu domba lagi. Ada satu kelompok pengusaha besar, pemodal-pemodal politik yang sekarang ini capek dengan umat Islam. Ini umat Islam kapan berantemnya sih? Kapan ributnya? Ayo dong cepat. Kalau ente gak berantem cepat-cepat nih, bisnis aneh lu ini. Gara-gara ente boikot terus, ente terus bikin lagi manfaat Islam, ente bikin lagi pasar-pasar Islam. Kalau ente gak segera berantem, susah nih. Gimana cara supaya berantem cepetan? Yang menang gue bayarin kayak reformasi dulu. Jelas. Jadi dia nih nungguin lu pada perang satu sama lain. Setelah berperang, lu berantem, lu berantakan, yang namanya berantem, menang jadi kalah jadi abu, menang jadi anak. Capek. Nah, siapa yang naik? Dia lagi yang modalin. Itulah yang kita sebut sekarang reformasi dirampas. Bukan reformasi dirampas. Anda yang tidak punya konsep modal reformasi, Anda yang tidak mengawal reformasi, akhirnya reformasi terampok oleh para pemodal-pemodal asing ini. Dan sekarang mereka berdebat, kenapa lu gak ribut kaya dulu? Ayo ribut kaya dulu. Ini yang mereka tunggu. Setelah kita ribut di antara kita, kemudian kita lemah, dia menang, dia kangkangin pakai duit. Selesai di sudah. Snowball-nya tidak hanya sampai membuat orang susah pergi haji, tapi mengadu domba sesama Islam, dan mereka menggunakan jargon-jargon agama. Dipecah belah satu sama lain. Dibikin ribut dengan istilah-istilah yang diantara kita sendiri pecah belah. Makanya tadi saya bilang, di sini alun sunnah, di situ sunnah saja, di sini aswaja, dibikin kita ribut satu sama lain. Saya sendiri, alhamdulillah, bersama para ulama, para satif, para habaib, dengan semua kelemahan kita masing-masing. Pokoknya perbedaan khilafiyah, furu'iyah di antara kami, kami rendah demi agama Muhammad SAW. Kami letakkan ego kami demi bangkitnya Islam, agama yang dibawa oleh Muhammad SAW. Kami berkorban apa saja demi bangkitnya Islam dari Indonesia untuk dunia. Apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara? Sekarang ini mereka sedang berupaya mendiskreditkan, melemahkan para ulama. Jadi PKI itu cara kerjanya begini. Karena PKI ini adalah makhluk yang paling benci pada agama. Pernah dengar gak orang yang bilang sumber kekacauan adalah agama? Ada gak yang bilang begitu? Berarti otak PKI itu, walaupun dia seorang scholarship muslim, walaupun dia doktor, dia profesor, ada gak yang bilang sumber kekacauan adalah agama? Ada gak? Berarti apa dia? PKI. PKI itu benci sekali dengan para habaib. PKI itu benci sekali dengan para ulama. Karenanya dulu yang menjadi sasaran PKI adalah para ulama dan para habaib. Saya alami contoh. Kiai saya almarhum cerita di zaman PKI dulu. Jadi sampai Kiai Gontor ini sempat hampir hilang nyawanya. Kalau tidak segera bersembunyi dari Ponorogo ke satu tempat yang itu di dalam gua, mungkin habis sudah ulang. Untung datanglah pasukan Hizbullah dari Surabaya yang mencari PKI dan menggorong PKI. Ini buat anak sekarang, mungkin banyak yang tidak tahu sejarah PKI. Kiai kami bilang di Gontor, itu ada sungai di belakang pesantren namanya Sungai Malu. Itu dulu tempat menyembelih PKI. Saking sadisnya mereka pada saat itu, dan terpaksa kita juga harus melakukan perlawanan sampai seperti itu. Hanya saja kalau PKI sekarang tidak begitu modelnya, lebih kejam lagi, berdarah dingin. Langkah mereka sekarang abstrak. Dengan cara apa? Bukan membunuh jasad ulama, tetapi membunuh karakter ulama, membunuh karakter habaib. Bahkan lebih kejam lagi, menghancurkan kredibilitas lembaga-lembaga keulamaan, merusak lembaga-lembaga keislaman. Ini sudah berlangsung apakah sekarang? Pembunuhan yang mereka lakukan bukanlah pembunuhan fisik, tapi pembunuhan karakter. Dengan berbagai macam tuduhan, Habib dituduh apa? Saya dituduh apa? Banyak tuduhan juga pada saya. Dan umat Islam ini baru bergerak dikit, teroris, radikalis, fundamentalis, Daesh, ISIS, apa lagi? Khilafah Islamiyah. Ini apa-apaan ini semua? Saya baru tersadar. Semalam saya kedatangan tamu dari Uyghur. Dan orang Uyghur ini sangat berterima kasih pada Indonesia. Karena Indonesia lah, rakyatnya lah, yang pertama kali menyuarakan pembelaan terhadap muslim Uyghur dibanding seluruh dunia Islam. Allahu Akbar. Amerika sudah bersuara, Eropa sudah bersuara, tapi sampai pun PBB yang sudah bersuara dan Amnesty International sudah berbicara, tapi ini perang ideologi antara kapitalisme dengan sosialisme dan komunisme Cina. Mereka sudah lama sebetulnya perang atas nama Uyghur, tapi tidak membela Islam. Mereka merasa tersanjung, oh ternyata ada negara kufar negara-negara Eropa dan Amerika yang membantu hibur, tapi demi ideologi kapitalismenya yang memang berseberangan dengan ideologi sosialisme dan komunisme. Bahwanya berat juga ini semua-semua. Tapi pahamkan ya. Namun yang membuat mereka bangga adalah mereka datang ke sini atas nama Islam. Kita beda orang tua, kita beda suku, kita beda kulit, kita beda bangsa, tapi dia datang bangga ke Indonesia, muslim terbesar Indonesia yang pertama kali berbicara pembelaan terhadap muslim Uyghur, dan dia datang bangga para muslim Indonesia. Allah. Walaupun baru rakyatnya yang berbicara, mestinya kan urusan ini urusan negara kan? Kan ini amanat undang-undang dasar, bahkan amanat dari pembukaan undang-undang dasar. Penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Datang kepada kita dan insya Allah sekarang mereka juga sudah berkeliling menjelaskan apa yang terjadi di Cina sana. Ya, seorang perempuan yang menjadi tahanan di warga negara Kazakhstan, tapi karena diketahui orang Uyghur, dia orang bisnis tapi dituduh sebagai teroris. 1 tahun 3 bulan 10 hari di penjara di perempuan. Dan di penjara itu atas nama re-education. Orang Cina mengatakan, pemerintah rezim Cina mengatakan tidak ada itu yang namanya penyandra di camp-camp. Ya iyalah, yang lu kasih lihat cuma tempat-tempat pelatihan yang sebetulnya lebih dari 1 juta orang berada di camp dan duduk disuruh menghadap kamera terus perkuat setiap hari 24 jam. Gak boleh nengok kanan, gak boleh nengok kiri. Kalau ketahuan nengok kanan atau nengok kiri, pasti kamu sholat dan kamu akhirnya dengan salah, iya kan? Gara-gara itu kita harus berpulang untuk berhari-hari tinggal bersama tikus di situ. Bahkan perempuan di sana sampai berkutu karena tidak boleh ketahuan membasahi rambut dengan air karena ketahuan nanti berkutu. Ada banyak cerita yang Anda bisa baca di media nanti. Tapi ini saya sampaikan di Indonesia. Ini harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan tidak ada jalan kecuali umat Islam harus bersatu dan jangan mau dipecah belah. Siap? Hati-hati. Mereka sudah bekerja keras. Mereka sudah berusaha mencari celah. Bagaimana caranya agar kita diadu domba atas nama agama? Saudara-saudara, sebetulnya kalau kita berbicara persaudaraan Islam, persatuan Islam ini, itulah rumusnya kuat, itulah rumusnya menang sebetulnya. Di dalam demokrasi, teorinya sederhana sebetulnya. Yang banyak yang menang, betul gak? Padahal kita gak boleh bicara politik sekarang ya. Udah nomor 2 kan saja. Umat mana yang paling banyak di Indonesia? Islam. Bagaimana caranya mengalahkan umat Islam agar tidak menang di pemilu? Bagaimana caranya? Dipecahlah. Cuma itu caranya. Makanya Allah berpesan, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihlukum. Tahu artinya wala tanaza'u? Janganlah saling mencerabut rasa mawaddah, rasa uhuwah yang sudah Allah tanamkan kepada kamu sesama muslim. Jangan. Nasab wala tanasab. Kalau ada orang menjelang meninggal dunia, ada suasana namanya suasana nasab setelah sakaratul maut. Sakaratul maut kemudian dinasab. Artinya dicabut paksa nyawanya. Karena umumnya orang tidak mau nyawanya dicabut, sehingga harus dipaksa. Suasana itu namanya suasana nazar. Karenanya wala tanazar, artinya wala tanazar. Bukan jangan berantem sebetulnya mananya. Mananya adalah janganlah kalian saling mencerabut rasa kasih sayang sesama muslim yang sudah Allah tanamkan ke dalam jiwa kamu. Kalau itu sudah kamu cakup, tanazuh. Bahkan banyak kan sekarang umat Islam menyerang majelis ulama. Banyak kan? Itu dipancing terus supaya kita semua benci pada majelis ulama. Siapa dulu ini? Di pihak sana juga dikompor-komporin sama tukang apem. Dia bilang jualan apem 80 juta lebih terhormat daripada istimewa ulama untuk kekuasaan. Ini tukang apem ya Tomo. Mulutnya juga buat apem barangkali. Ini orang-orang tua yang tahu apa yang dokumensi Ustaz ini. Kurang update ya Pak, kalau tambahkan nanti. Yang kurang update bingung. Di pikiran apa yang warna coklat kali ya. Ada yang sengaja mengompor-ngomporin, memfitnah Habib Rizik, menyerang istimewa ulama, menyerang tokoh-tokoh Islam. Ini semua di tahun politik ini betul-betul sudah dihembuskan. Maka hati-hati jangan sembarang broadcast. Hati-hati jangan sembarang bullying. Tahan diri. Ya, gak usah ribut-ribut. Gak usah bicara politik terlalu jauh. Yang penting pilih nomor. Lu yang ngomong. Udah semua semestinya biar gak boleh kampanye kan di sini. Kita gak usah bicara politik. Nah, nomor dua kan saja. Yang penting gak usah nakil dari sini, betul gak? Saudara-saudara, mereka tidak akan pernah berhenti. Tetapi kita harus melawan dengan cara pertama, wala tanazal. Saya mau nanya, di sini, masa saudara lo